pocongmu riko pengin ngelarani ati nison tapi ojo coro ketiki sing pisan pindo ison di loro ati mong cukup sembenit kiai ison sing arep maning maning maning ison maning maning di loro ati maning maning ison maning maning di loro ati sunyake liotino son oleh ganti hang lebih sempurna maning maning ison maning maning di loro ati bersama Saung Parimas ada Muplike. Kayaknya di sini ada yang selalu disakitin ya. Siapa ya? Mas Mul, gimana Mas Mul? Selalu disakitin enggak tuh? Kadungmu riko pengen ngelarani ati nison tapi ojo caro ketiki sing pisan pindo ison ti loro ati mung cukup semene piyaen.